Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hang di mana antum berada, insyaallah saat ini akan kami hadirkan kurang dengan anda kajian kesempatan sore hari ini, yang mana untuk menyampaikan kajian saat ini. Dan langsung saja kita sapa Ustaz Adil dalam pembahasan kajian sore saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi Ustaz ya, bawa kajian lagi Ustaz ya sore ini. Insyaallah. Ya. Bagaimana Ustaz untuk pembahasan saat ini, tema apa lagi Ustaz akan disampaikan? Apakah melanjutkan tema yang kemarin? Iya, insyaallah masih masalah wajibnya waspada dari bid'ah, bagian kedua. Oh, bagian kedua Ustaz. Langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Adil untuk membawakan kajian saat ini. Pada Ustaz Adil, fadl waskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، أسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق والسداد كما نرجو الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضلين ولا مضلين، وأن يدخلني وإياكم الجنة ويبعدني وإياكم النار، فالله هو ولي ذلك والقادر عليه. Sahabat hang dimanapun antum berada, dan juga pendengar radio Al-Bayan Tanjung Pinang serta radio Sunnah Tanjung Balai Karimun, semoga semuanya berada dalam kebaikan, berada dalam kebahagiaan, berada dalam ampunan, karunia dan rahmatnya selalu. Pada kali ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, akan kita lanjutkan pembahasan mengenai waspada terhadap bid'ah. Wajibnya seorang muslim beragama sesuai dengan beragamanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beragamanya, beramalnya sahabat Rasulullah, para ulama kita, dan tidak memasuk-masukkan bagian apapun ke dalam agama Allah, dan tidak ikut-ikutan kepada manusia di dalam perkara agama, karena permasalahan ibadah adalah tauqifiyah, permasalahan hak Allah dan Rasulnya. Permasalahan itu cinta dan ridha Allah, bukan permasalahan ibadah adalah semau kita, seenak kita, ataupun menurut perasaan si Anu, si Pulan, si Alan. Akan tetapi permasalahan ibadah, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah, apa saja yang Allah dicintai dan apa yang Allah ridai. Dengan demikian telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dalam bagian pertama, pembahasan pertama dari bab waspada terhadap bid'ah ini, di mana agama Allah ini, agama yang kita cintai ini, adalah sebuah agama yang telah Allah sempurnakan. Bahkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada basyariyatun jam'a, keseluruhan manusia dan makhluk, itulah ni'matul iman, ni'matul islam. Oleh karena itu wasiat Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berserah diri kepada Allah dengan secara keseluruhan ruh dan jasad, lillahi rabbil alamin, tanpa perlu kepada syariat-syariat, ajaran-ajaran yang lain selain daripada ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya dari bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, disampaikan hadis dari bab ini, An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariq man kana qablakum. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Berkata Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah, merupakan teman rahasia Nabi yang mulia alaihi salatu salam, beliau mewasiatkan kepada kita, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammad, setiap ibadah apa saja yang tidak beribadah dengannya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha, jangan sama sekali kalian beribadah dengannya. Apa saja bentuk ibadah, taqarrub mendekatkan diri, cara-cara mendekatkan diri, cara-cara mendapatkan pahala, dan cara untuk lari dari neraka. Namun, cara tersebut, ibadah tersebut, penghambaan dan taqarrub, persembahan tersebut, tidak pernah dilakukan sahabat Rasulullah, tidak pernah mereka beribadah dengannya, tidak pernah mereka melakukan hal itu. Jangan kalian beribadah dengannya. Ini wasiat Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi yang mulia sallam, bahkan sahabat rahasia. Maka beliau mengatakan, fattaqullaha ya ma'asyaral qurra, bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian para qurra. Qurra, qurra jamak daripada qari, pembaca Quran. Yang dimaksud di sini adalah al-ulama, para ulama. Bertakwalah kalian wahai para ulama. Nanti akan kita jelaskan di mana yang dimaksud dengan qurra, karena di zaman para sahabat, siapa yang paling banyak membaca Quran, paling fasih dengan Al-Quran, paling alim, paling ulama. Tidak seperti orang sekarang, sibuk mempelajari bacaannya saja, tanpa mempelajari ahkam, hukum-hukum yang di dalamnya. Nas'alallah lafana afiyah. Maka kata Nabi, kata beliau Hudzaifah ibn al-Yaman, fattaqullaha ya ma'syaral qurra, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para ulama, wahai ahlul ilm, wa khudhu tariqa man kana qablakum, fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Maka seluruh ibadah yang tidak pernah beribadah dengannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kalian beribadah dengannya. Jangan dengan cara itu pula kalian beribadah kepada Allah. Kenapa? Kata beliau rahimahullah radhiyallahu an, karena generasi pertama umat ini, yakni generasi para sahabat termasuk beliau Hudzaifah, lam yada', tidak pernah menyisakan, tidak pernah meninggalkan lil akhir, bagi orang-orang yang datang belakangan, bagi generasi-generasi terakhir, maqalan satu, yakni ucapan, satu pembahasan, satu apapun. Karena tidaklah satu pun di dalam agama Allah satu bentuk ibadah taqarrub kecuali hal itu telah dahulu diamalkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah mereka sebarkan, dan telah mereka dakwahkan, dan telah mereka sosialisasikan di antara mereka sendiri. Jadi tidak pernah ada satu ibadah yang namanya ada di dalam Islam kecuali yang dahulu telah diamalkan sahabat Nabi yang pertama kali. Tak pernah mereka menyanyiakan satu ibadah, lalu kita yang lebih tahu, lalu kita membuat-buat baru, lebih indah, lebih ini. Maka bertakwalah kalian wahai para ahli ilm, ambillah tariqah, jalan, manhaj, cara beragama orang-orang sebelum kalian. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, al-aslu, yakni hukum asal yang merupakan dasar dalam beragama adalah sunnah Rasulullah SAW setelah Al-Quran Karim. Itu dah menjadi marja' referensi di dalam beragama. Rasulullah SAW yang wahyu diturunkan kepadanya, sehingga beliau menterjemahkan ayat-ayat itu semua ke dalam bentuk praktik dan dunia nyata. Dan kemudian yang menjadi patokan, man hum a'rafun nasi bisunnatir rasul? Siapakah manusia yang paling menguasai, paling mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW? Tidak lain kecuali humus sahabah, yakni para sahabat Nabi SAW. Mereka lah yang menerangkan sunnah Rasulullah SAW. Mereka lah yang meriwayatkan sunnah tersebut. Dan mereka pula lah yang terdahulu mengamalkannya. Maka, mengambil apa yang diamalkan oleh para sahabat, berarti kita telah mengambil sunnah Rasulullah SAW. Kenapa ikhwani fiddin? Karena para sahabat Nabi, aqrabun nasi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tersebut, manusia yang paling dekat kepada Nabi SAW. Akhlaknya, cara beragamanya, fisiknya, ucapannya, akidahnya, semua paling dekat dengan Nabi SAW. Karena mereka adalah langsung tilmidh, muridnya Nabi SAW. Dan mereka pun mengambil ilmu langsung berguru dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka mereka adalah pecinta sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal itu untuk mencontoh para sahabat. Sebagaimana antara lain dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhi was-saabiquunal awwaluun min al-muhaajiriin wal anshaari wal ladziina ittaba'uuhum bi ihsaan. Dan orang-orang terdahulu lagi pertama, yakni para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni dengan sempurna, baik akidahnya, baik fikihnya, baik syariatnya, semuanya, tanpa ifrat wala tafrit, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremeh-remehkan. Nah, bagi para sahabat, generasi-generasi pertama dan terdahulu dan yang pertama, dan juga orang yang mengikuti mereka dengan baik, janji Allah kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Seorang manusia mendapatkan ridho tatkala beragama seperti beragamanya para sahabat, berkeyakinan seperti berkeyakinan para sahabat. Tidak pernah demi Allah ada riwayat dari para sahabat bahwa para sahabat mentakwil-takwil ayat tentang nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada ceritanya dari para sahabat Nabi, bahkan hadis yang palsu pun, bahwa mereka mentakwil-takwilkan ayat-ayat yang batil dengan batil. Tapi mereka memahami beriman padanya. Maka keridhaan Allah bagi mereka yang beragama seperti beragamanya Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sabda Nabi SAW, bahwa orang yang selamat adalah alladzina, yani ma kana ala ma mithli ma kana alaihi al-yawm ana alai mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang beragama, orang yang berada di atas, yakni orang yang berada sepertiku, yakni mengamalkan seperti aku yang ada di atasnya dan para sahabatku, beragama seperti beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kata Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radha'an. Kemudian apa lagi janji Allah pada mereka? Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar. Dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah merupakan keberuntungan yang agung, keberuntungan yang melimpah. Maka kalau kita ingin sukses, orang sekarang mengatakan dengan sukses, maka sesungguhnya kesuksesan adalah mendapatkan ridha Allah, dan kesuksesan adalah ketika masuk jannah. Bukanlah kesuksesan suksesi itu ketika seorang diangkat jadi berpangkat, pangkatnya diangkat, uangnya banyak, kalla wallah. Kalau pangkat dan jabatan itu justru memasukkan seorang ke dalam nar, tidak mendapatkan ridha Allah di dunia dan akhirat, maka itu balak tersendiri bagi mereka. Itu adalah istidraj, tali uluran Allah, makar Allah kepada mereka. Semakin mereka bermaksiat, semakin Allah uji mereka. Maka sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, ijma' mereka, kesepakatan mereka tentang suatu adalah merupakan hujjah, merupakan alasan, merupakan dalil. Ketika mereka mengamalkan suatu amalan, maka dia pasti merupakan sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang datang setelah mereka dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi' tabi'ut tabi'in dan seterusnya, fa innahu yakhthi'u wa yusib, maka dia adalah mungkin salah dan bisa benar. Tapi tidak ada jaminan. Adapun sahabat Nabi ada jaminan. Ketika kesepakatan para sahabat pasti ada jaminan, itu adalah hak berdasarkan dalil-dalil. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman setelah dia menasihati kita agar beribadah kepada Allah dengan cara beribadahnya sahabat, beliau mengatakan, fattaqullaha ya ma'asyaral qurra, taqullaha kepada Allah wahai sekalian qurra, pembaca-pembaca Al-Qur'an, ahli-ahli baca Qur'an, dan hendaklah kalian mengambil jalan orang sebelum kalian, yakni para sahabat. Maksud beliau ya ma'asyaral qurra, wahai para pembaca Al-Qur'an, maksud beliau adalah para ulama. Karena para pembaca Al-Quran, orang paling mahir membaca Quran di zaman para sahabat, itulah mereka para ulama. Sama dengan di dalam sabda Nabi SAW tentang orang yang paling berhak jadi imam itu siapa? Yani ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling mahir membaca Quran. Bukan maksudnya itu mahir baca Quran di sini. Mahir baca Quran saja, enggak tahu syarat rukun sholat. Enggak tahu ahkamus sholat. Enggak tahu pembatal sholat. Enggak tahu tentang hal-hal yang berkaitan tentang sholat. Yang dimaksud di situ adalah ulama. Kenapa? Karena orang yang hanya sekedar menghafal Quran, hafal 30 juz, baik tajwidnya, mantap suaranya, bukan itu yang dimaksud di sini, qurra. Karena orang qurra, ahli baca, pembaca Quran, penghafal Quran di zaman pertama dulu Islam, zaman pertama Islam dahulu, zaman para sahabat, itulah para ulama. Karena mereka itulah orang yang tidak melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari maknanya, mengamalkan isi-isinya, dan mereka dahulu generasi pertama tidaklah menghafalkan Al-Quran saja. Adapun para pembaca-pembaca, para hafidh-hafidh, penghafal-penghafal Al-Quran di akhir zaman ini, di penghujung dunia sekarang ini, mereka bukanlah fuqaha. Mereka hanya tiap hari meliuk-liukkan suara mereka, berusaha menghafal Quran saja, tapi hanya mujarrad sekedar membacanya mantap agar musabaqah, dipertandingkan agar dia terkenal dengan hafalan Qurannya. Mereka membaca Quran, akan tetapi mereka tidak faham tentang makna-makna. Ketika kita tanyakan, coba tafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannasu taqullah, ya ayyuhannasu a'budu rabbakum, mereka langsung terbata-bata. Apa itu makna ibadah? Apa syarat ibadah? Kapan dikatakan ibadah itu sebagai ibadah yang sah? Maka mulailah mereka terdiam sipu. Wa yaqra'una fil ahadits, barangkali sebagian manusia lagi ada yang menghafal hadis Rasulullah SAW, menghafalkan sanad dan matannya, akan tetapi la yatafaqahuna fiha, mereka tidak mengambil fiqh daripadanya, ataupun mereka mentafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tafsiran, dengan pemahaman-pemahaman yang sangat singkat, pemahaman-pemahaman yang sangat dangkal, dan bahkan berdasarkan hawa nafsu yang sesat mereka. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam ayat itu pun, dalam hadis Nabi SAW pun, yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Maka maksud itulah para ulama. Hal itu juga ditegaskan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari-nya. Kemudian kita pindah ke hadis yang kedua, yakni dalam Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi, menceritakan akhbaran al-Hakam ibn al-Mubarak. Hakam bin Mubarak bercerita kepadaku, kata beliau, anba'ana Amr ibn Yahya, telah berbicara kepada kami Amr bin Yahya, dia mengatakan, samitu abi yuhadith an abih, saya pernah mendengarkan bapakku, dia bercerita tentang bapaknya, yakni kakekku. Qal, dia mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dahulu kami pernah duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qabla salatil ghadah, sebelum salat subuh, menunggunya. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid, ketika beliau keluar rumah, maka kami pun berjalan bersamanya menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Ketika itu datanglah kepada kami Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Faqal, maka dia pun bertanya kepada kami, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du? apakah Abu Abdurrahman yang Ibnu Mas'ud sudah keluar? Ini sudah keluar belum? Qulna la. Kami jawab belum lagi. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pun duduk bersama kami sampai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Ketika dia sudah keluar, kami pun berdiri menyambutnya. Lalu berkata kepadanya Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya beliau Ibnu Mas'ud, inni ra'aitu anifan fil masjidi amran ankartuh. Saya tadi barusan saja menyaksikan di sebuah masjid satu perkara yang aku mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Dan aku tidak melihatnya kecuali bentuknya itu merupakan kebaikan. Qal, Ibnu Mas'ud berkata kepada Abu Musa, ma huwa, fama hu, apaan itu? Faqal, maka Abu Musa mengatakan, in ishta fasatarah. Kalau kamu masih hidup, kamu akan menyaksikannya nanti. Qal, Abu Musa melanjutkan ceritanya yang apa yang dia saksikan. Ra'aitu fil masjidi qawman hilaqan julusa. Saya barusan saat tadi melihat sebuah kaum yang berbaris-baris, berhalaqah-halaqah, ya, membuat lingkaran-lingkaran duduk. Mereka sambil duduk menunggu sholat. Fi kulli halaqatin rajul. Pada setiap halaqah, lingkaran perkumpulan tersebut, ada seorang ketuanya sebagai pemimpin. Wa fi aydihim hasad, dan di tangan setiap mereka itu ada batu-batu kerikil. Fayaqul, maka orang yang tadi yang memimpin kelompok, kabbiru mi'ah. Dia mengatakan kepada anak buahnya, kawan-kawan sekelompoknya, bertakbirlah kalian 100 kali. Yukabbiruna mi'ah. Lalu semua mereka dalam kelompok itu bertakbir 100 kali. Fayaqulu hallilu mi'ah. Ketika ketuanya mengatakan bertahlillah kalian 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya, maka mereka pun fayuhalliluna mi'ah, bertahlil 100 kali. Fayaqulu sabbihu mi'ah. Imamnya mengatakan bertasbihlah kalian 100, maka mereka pun yusabbihuna mi'ah. Qala famadha qulta lahum. Ibnu Mas'ud mengatakan, Abu Abdurrahman, apa yang kau katakan wahai Abu yakni Abu Musa al-Ash'ari? Apa yang kau katakan pada mereka? Qala ma qultu lahum syai'a. Aku tidak katakan sesuatu apapun bagi mereka. Intidhara amrika wa intidhara ik. Karena menunggu pendapatmu. Qal, lalu beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud kepada Abu Musa, afala amartahum an yu'iddu sayyi'atihim wa damintu lahum alla yadi' min hasanatim syai'. Tidakkah engkau perintahkan kepada mereka agar mereka kiranya menghitung-hitung dosa-dosa mereka, dan aku pastikan, aku jamin bahwa mereka tidak menghilangkan dan menghabiskan kebaikan mereka. Thumma madha wa madaina ma'ah, kemudian kami pun pergi dan dia pergi dan kami pun pergi bersamanya, sampai ternyata dia menjumpai kelompok-kelompok tadi. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdiri di samping mereka yang berkelompok-kelompok tadi berzikir bersama dan mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Seketika Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang aku saksikan pada kalian? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan yang kulihat ini? Mereka menjawab, mereka yang berzikir jamaah ini, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, wahai para ulama, wahai sahabat Nabi, hasan na'ud bihi at-takbir wa tahlil wa tahsin wa tasbih. Ini hanyalah sekedar batu-batu, batu kerikil, yang kami dengan batu ini kami menghitung takbir, jumlah takbir dan tahlil dan tasbih kami. Berkata Abdurrahman, Abu Abdurrahman, fa'uddu sayyi'atikum. Kalian masih lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Fa ana daminan alla yadi' min hasanatikum syai', maka saya akan jamin bahwa tidak akan yang hilang sedikit pun dari kebaikan kalian. Waihakum ya ummat Muhammad, celakalah kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya binasa kalian. Alangkah yakni cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun. Mereka-mereka itu sahabat-sahabat nabi kalian masih banyak. Ini kisah di Kufah ini, di Irak. Waktu itu. Setelah ditaklukkan. Wahadihi thiyabuhu lam tabla. Ini Pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di badanku ini belum hancur. Ini pakaiannya ini. Wa aniyatuhu lam tuksar. Yakni piring-piring Rasulullah Sallam belum lagi pecah, masih baru. Barusan saja Rasul meninggal. Walladzi nafsi biyadih. Demi yang jiwaku berada di tangan Allah. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Sesungguhnya demi Allah, kalian berada di atas agama yang lebih dapat petunjuk, yang lebih baik daripada agama Muhammad. Ataukah kalian muftatihu babad dalalah? Kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Kalau orang yang berzikir pertama, ini adalah sejarah awal berzikir jama'i dalam Islam, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan itu sendiri-sendiri, melakukan zikir dengan sendiri-sendiri. Ini awalnya di Kufah, muncul daerah Irak, ketika setelah ditaklukkan, dan di mana gubernurnya di sana waktu itu adalah Abu Musa al-Ash'ari sebagai pemimpin, sebagai gubernur, dan ulamanya pemegang fatwa adalah Ibnu Mas'ud di sana waktu itu. Itulah kondisi dan gambarannya. Ataukah kalian, betul, apakah memang kalian lebih dapat petunjuk dari agama Muhammad, umat Muhammad? Kami ini para sahabat masih hidup. Enggak ada kayak gini diajarkan Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, menjawab, coba lihat cantiknya jawaban mereka. Membela kebid'ahan mereka. Sudahlah salah, malah ngeyel lagi. Sudahlah di atas kesesatan, masih menganggapnya di atas hidayah. Ini adab tersendiri bagi mereka, laknat tersendiri bagi mereka yang meninggalkan sunnah, tidak merasakan cukupnya sunnah Rasulullah. Maka mereka mengatakan, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, wahai ulama, wahai sahabat Nabi, ma aradna illa al-khair. Sesungguhnya kami tidaklah ingin mengamalkan zikir-zikir ini kecuali ingin kebaikan. Kami tidak ingin jahat-jahat kok. Kami hanya berzikir, bertahlil, bertasbih, bertakbir. Apa salahnya? Itulah secara ini tujuan mereka. Kami kan berzikir dapat pahala. Kami kan hanya cuma dengan biji-bijian. Dan kami cuma hanya, begitulah mereka berlogika di dalam. Sudah datang penasehat, ahlul ilm, sahabat Rasulullah. Maka dia jawab lagi, kami ingin baik. Ya sahabat Rasulullah. Qal, coba lihat. Mari kita persaksikan ini. Ini sejarah awal-awal asal-muasal sejarah zikir-zikir dengan tasbih dan zikir-zikir dengan yakni berjamaah. Coba lihat sahabat Nabi yang mulia sallam. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Tetapi wahai umat Muhammad, itulah dinasihati. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan? Oke, kalian memang ingin baik, ingin bertahlil, ingin bertasbih. Kita oke kan? Kita tidak mengingkari itunya, tetapi ingat, kam min muridin lil khair, berapa banyak orang yang ingin kebaikan, lan yusibah, akan tetapi tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang mereka inginkan. Mereka caranya salah. Kami hidup dengan Rasulullah, pembela Rasulullah, murid Rasulullah, berzikirnya gak kayak gini. Wah, ini begitulah menasihati mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW haddathana, telah berbicara kepada kami, kata beliau. Ini ada semacam firasat, yani perasat, yani ahlul, orang yang bertakwa itu selalu benar. Firasat ahlul iman, berbicara sesuai persis apa yang akan terjadi sesuai dengan firasat beliau ternyata. Apa kata beliau? Wahai saudara-saudaraku, telah diniasati ngeyel, sudah salah malah mengambil logika, mengambil alasan-alasan lagi. Kata beliau, sesungguhnya aku khawatir bahwa saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yatajawaz taraqihim, bahwa akan ada muncul sebuah kaum manusia-manusia umat Muhammad, mereka membaca Al-Qur'an tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Kalau bacaan mungkin baca Qur'an siang malam, menggoyang-goyangkan lidah-lidah mereka, mempercantik suara-suara mereka. Wa aimullah, akan tetapi demi Allah, kata beliau, ma adri la'alla aktharuhum minkum, wallahi wallah, aku tidak tahu kalau ternyata barangkali kebanyakan kalian adalah kelompok mereka nantinya. Subhanallah, ini firasat seorang sahabat Nabi. Kemudian tawalla anhum Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pergi meninggalkan mereka. Maka sahabat yang meriwayatkan ini, menyaksikan kejadian ini, dia mengatakan, faqala Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu. Amr bin Salamah dia mengatakan, ra'ayna 'ammata ulaikal khalq yuta'inuna yawm an-nahrawan ma'al khawarij. Allahu akbar. Kata beliau, ternyata ya, begitu di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu, kami melihat kebanyakan mereka yang di halaqah-halaqah tadi, yang pertama membuat tadi tasbih, takbir dan tahlil tadi, kebanyakan mereka ternyata la haula wala quwata illa billah, mereka memerangi kami, membunuhi kami pada hari Nahrawan, yakni perang antara Ali dengan Khawarij, orang-orang bughat yang menentang bahkan mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ikhwani fid din rahimakumullah. Apa yang dikatakan al-Imam al-Barbahari rahimahullah bahwa bid'ah itu nampak yabdu saghira. Awal kali nampak biasa saja, ala kok gitu aja. Cuma ini tasbih takbirnya ini. Ini batu-batu kecilnya untuk ngitung-ngitung gitu aja nya wahai sahabat Nabi. Ternyata berakhir dengan tragis, mengkafirkan Ali radhiyallahu an, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka bukan main-main ikhwani fiddin. Perkara agama, perkara mengikuti, perkara apa yang Allah cintai. Bukan perkara apa yang kita cintai, perkara apa yang dimaui masyarakat, perkara apa yang kita senang. Demi Allah ya ikhwani fiddin. Kebetulan ana dianggap sebagai ustaz. Siapa sih yang mau berlawanan dengan masyarakat? Emang enak. Siapa sih yang ingin, yakni tidak ingin, ingin hanya tertawa dengan seluruh manusia yang tidak ada masalah? Siapa yang tidak ingin seperti itu, baik dengan semua manusia? Akan tetapi ikhwani fiddin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata kunci, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keriduan seluruh manusia, kecintaan seluruh manusia kepada kita, merupakan suatu target, suatu tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Allahu Akbar. Sadaqa rahimahullah. Benarlah Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu lihat ini, berakhir dengan tragis. Sampai nanti terakhir fitnah Khawarij, ketika muncul Dajjal, bergabung bersama Dajjal, bersama Yahudi, memerangi umat Islam dunia. Itulah berakhir kisah Khawarij. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi mereka sekarang mengatakan, oh enggak, kami pembela yang hak. Oh enggak, kami, subhanallah, kami benci ini, negara ini kafir, ini kafir. Taib, ikhwani fiddin, kita katakan kepada mereka sekarang, kalau mereka benci dengan Yahudi, benci dengan Amerika, kata mereka, kenapa mereka bikin bom di negeri Islam? Kalau mereka memang jagoan, sana, bikin sana, perang tanding sana, di Palestina, di Bosnia wal Herzeg, membutuhkan keberanian kalian, duhai ikhwani fiddin. Kalau kalian memang pemberani, pembela agama Allah, sungguh mukminah, mukminah, mencekam hidup mereka di sana, wallah. Anak-anak Islam di sana itu, yakni, lihatlah rumah-rumah mereka, semuanya dalam keadaan kritis di sana tiap hari, dengan bom-bom dahsyat, yakni, dan tidak pernah ada yang menuduh Yahudi sebagai teroris. Kita pun sepakatnya kita ingin cinta agama Allah. Tapi permasalahan adalah permasalahan mengikuti dan cinta Allah. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diridhoi Allah pula. Tidak mungkin kita memperbaiki kecuali dengan cara terbaik pula. Tidak mungkin kita mengingkari kemungkaran kalau hanya dengan mengakibatkan kemungkaran pula. Maka hendaklah memperbaiki dengan cara terbaik dan mengingkari kemungkaran dengan tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kisah sangat menakjubkan kita, menunjukkan bahwa umat-umat di luar Islam pun sampai mereka meninggalkan agama mereka secara total dan mereka tidak merasa. Awalnya mana ada orang bangsa dan kaum pengikut Nabi lalu mengatakan kami bukan pengikut Nabi itu, tapi mereka membuat bid'ah. Terasa enggak enak, satu demi satu ditinggalkan agama nabinya, sehingga mereka pun jauh antara amalan mereka dengan nabi-nabi mereka. Apakah ini akan kita biarkan pada agama Allah ini? Demi Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, ada orang bangsa dan kaum pengikut Nabi, lalu mengatakan, kami bukan pengikut Nabi itu. Tapi mereka membuat bid'ah. Terasa enggak enak, satu demi satu ditinggalkan agama Nabinya, sehingga mereka pun jauh antara amalan mereka dengan Nabi-Nabi mereka. Apakah ini akan kita biarkan pada agama Allah ini? Demi Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, bahwa yakni yahmilu hadha ad-din min kulli khalafin udulah, akan senantiasa ada orang yang membawa agama Allah ini dari setiap generasi, orang-orang yang adil di antara mereka, yang mereka membantah penyimpangan orang-orang yang yakni orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang menta'wil, dan seterusnya dalam rangka pembelaan terhadap agama Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini adalah kisah azimah dan ajibah. Kisah yang sangat mengherankan kita. Kisah yang menunjukkan fiqh yang sangat ajaib. Terjadi pada Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang menunjukkan fiqh. Cerdiknya beliau. Dan kekuatan beliau dalam masalah hak. Di sini juga terdapat takdirus salaf li ahli al-ilm. Bagaimana penghormatan as-salafus salih terhadap ahli al-ilm. Coba lihat Abu Musa al-Ash'ari. Dia adalah gubernurnya waktu itu di Kufah. Tapi dia tidak mau mengingkarinya. Karena dia permasalahan agama. Sampai dia serahkan kepada ahli al-ilm. Kalau sekarang, subhanallah. Manusia mengambil agama mereka dari koran-koran. Dari TV-TV. Bukan dari ahli al-ilm. Maka kita nasihatkan kepada kita ikhwani fiddin, ambillah agama dari ahlinya. Kanu yusarrihuna ala akhdhil ilm anhum, di mana mereka itu yahrisun, berusaha untuk mengambil ilmu dari para sahabat kalau masih ada, dari ahli ilmunya langsung, di mana Ibnu Mas'ud merupakan fuqaha as-sahabah, ahli fiqh, ahli fatwa dari kalangan sahabat, dan berjalan bersama mereka menunggu di depan rumah-rumah, di rumah Ibnu Mas'ud. Dan mereka bertanya kepadanya. Dan mereka mengatakan, ada pun orang sekarang mengatakan, mendiskreditkan ahli ilm sekarang. Yang sibuk dan menadarkan hidup dan kehidupannya untuk agama Allah. Para ulama sekarang dituduh, al-ulama'i mutahajjirun. Al-ulama'i nafa'iyun. Wal-ulama' ashabu wadha'if. Mereka menuduh para ulama. Itu adalah tukang, yakni orang yang sangat membatasi diri. Orang yang sangat, hanya kerjanya menakut-nakuti. Ulama sekarang itu katanya adalah ulama yang hanya ingin maslahat saja. Ulama yang katanya adalah yang punya, dikatakan adalah, pembela-pembela pemerintahan. Padahal kita bukan masalah pemerintahan yang kita bela, tetapi mabda, dasar-dasar Islam yang kita bela. Mereka menuduh, para ulama enggak mengerti tentang wakil. Para ulama tidak mengerti tentang politik. Para ulama tidak mengerti tentang ini. Sehingga mereka mengatakan ulama adalah ulama, politik adalah politik. Maka tidak boleh ulama campur baur, campur tangan dengannya. Begitulah mereka mendiskreditkan, mengecilkan kedudukan ahli ilm pada hari ini. Sehingga ilmu tidak diambil dari ahlinya. Coba lihat kata beliau tadi. Idza kharaja masyayna ma'ah. Ketika Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya, kami pun berjalan bersamanya menuju masjid. Maka datang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Mas'ud waktu itu mufti di Kufah dan menjadi guru besar di Kufah, sementara Abu Musa amir, gubernur di Kufah waktu itu. Maka keduanya adalah sahabat Nabi yang mulia, salah satunya adalah penguasa dan yang lainnya adalah tukang fatwa dan guru besar. Ini seharusnya yang berjalan. Adapun sekarang, wallah, kalau ada kematian baru butuh ustaz. Kalau ada yang ini baru butuh. Adapun perkara-perkara yang lain, sehingga permasalahan Islam adalah permasalahan yang ringan. La ilaha illallah. Maka Abu Musa mengatakan, apakah telah keluar Abu Abdurrahman, Ibnu Mas'ud? Maka sahabat yang lain mengatakan, la. Yang lain mengatakan, belum. Maka mereka pun duduk menunggu, hanya menunggu beliau supaya berbarengan pergi ke masjid. Ketika dia berdiri, ketika keluar, maka mereka pun berdiri menyambutnya dan mereka pun pergi. Maka Abu Musa mengatakan ketika dia sudah keluar, wahai Abu Abdurrahman, coba lihat bahasanya pun tidak memanggil namanya, tetapi memanggil kunyahnya. Ya Abu Abdurrahman, ini ra'aitu anifan. Saya tadi melihat begini dan begini. Maka dia ceritakanlah kisah yang tadi. Mereka bertakbir, mereka bertahlil, dan seterusnya dipimpin. Maka, apa yang kau katakan bagi mereka? Kata Abu Musa, biarpun dia penguasa, aku tidak berkata kau sampai menunggu pendapatmu. Di sini, ikhwani fiddin, pendengar hang dimanapun antum berada. Hukum asal dari bertasbih, bertahlil, takbir itu disyariatkan. Akan tetapi dijadikan sesuai dengan cara ini. Harus dengan berhalaqah-halaqah, dengan cara berjamaah, dengan cara menghitung-hitung segala. Padahal dia bukan zikir yang khusus setelah sholat. Adapun setelah sholat maka dihitung. Yaitu 33, 33, 33. 100 dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Ataupun 10, 10, 10. La ilaha illallah. Dan seterusnya. Ada beberapa cara berzikir. Ini enggak. Mereka berkumpul-kumpul. Halaqa-halaqa. Bersama mereka ada pemimpinnya dipimpin. Bersama mereka ada batu-batuan. Lalu menyuruh bertakbirlah kalian 100 kali. Ya, mereka menghitung besi apa, menghitung kayu apa, menghitung batu tersebut. Hallilu mi'a, bertahlilah kalian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai 100 kali. Maka cara ini menunjukkan inilah bid'ah, tata cara beribadah yang tidak sah. Inilah pengingkaran para sahabat. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Maka cara berzikir, zikir adalah ibadah. Ibadah apapun kata beliau radhiyallahu taala anhu tadi dalam pelajaran kita tadi, Hudzaifah ibn al-Yaman, jangan kalian beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ibadah itu dilakukan para sahabat. Maka ini adalah perkara yang baru, yang bukan bagian dari agama Allah. Hati-hati kita mengamalkannya, karena ini berakibat fatal. Sebagaimana yang ada di akhir kisah ini. Maka beliau mengatakan, tidakkah engkau memerintahkan mereka untuk menghitung kesalahan mereka? Maka kata beliau, mendingan kalian mereka menghitung-hitung kesalahan mereka. Aku telah berdusta, aku telah begini, aku telah begini, aku telah begini. Ah, itu baru beliau jamin keburukan mereka, kebaikan mereka tidak hilang. Maka kata beliau, hendaklah engkau menghitung dosamu, bertaubat daripadanya akhirnya. Adapun kebaikan-kebaikan, lakukanlah zikir itu, jangan kau hitung-hitung. Maka bertasbihlah sebisa-bisanya. 1000 kali, 2000 kali, sesuai dengan ininya. Kalau dia zikir yang bebas. Karena ahli ilmu mengatakan, zikir ada 2 macam. Zikir. Yakni mutlak, kapanpun kita lakukan, maka enggak usah dihitung-hitung. Tapi kalau zikir muqayyad, zikir yang terbatas, yakni sesuai dengan sifat yang diajarkan Nabi, zikir khusus, habis sholat, zikir khusus, pagi, zikir khusus, sore, enggak boleh dibalik-balik, seperti itu. Maka beliau pun pergi dan kami pun pergi pula, maka ternyata ikhwatal iman, ketika di sana beliau ingkari. Maka dia mengatakan, alangkah cepatnya kalian binasa. Saya masih hidup. Sahabat Rasulullah termasuk saya. Ini pakaiannya pun belum lusuh, belum hilang. Pakaian apa? Piring-piring beliau pun masih ada. Bagaimanakah kalian ini? Apakah kalian butuh dengan ajaran baru yang lain? Cara berzikir. Sekarang ini bermunculan zikir-zikir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Subhanallah. Dilagu-lagukan, ya haula wala quwata illa billah. Lalu mereka mengatakan, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Ini kan asmaul husna, ini kan ini, subhanallah. Maka kata kita, ikhwani fiddin, adakah Rasulullah mengamalkan cara itu? Adakah sahabat Rasulullah mengamalkan cara itu? Adakah imam empat kaum muslimin mengamalkan itu? Sungguh, subhanallah. Akhirnya zikir yang diajarkan Rasulullah enggak pernah diamalkan, zikir dan sibuk dengan zikir yang dikarang-karang sendiri. Maka sekedar niat baik saja tidak cukup kata beliau, sehingga niat baik pun tidak membolehkan kebid'ahan. Maka bid'ah tetaplah bid'ah, dia adalah merupakan keburukan, biarpun niat pelakunya adalah baik, biarpun tujuannya adalah mulia. Karena kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya, tidak akan pernah mendapatkannya. Sampai beliau curiga, jangan-jangan kalian ini yang dikatakan Rasulullah, akan adanya kaum yang baca Quran, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Maka beliau mengatakan hadis tentang khawarij, yakni ternyata mereka berlebih-lebihan dalam agama Allah. Mereka, siapa yang melakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, bom. Itulah mereka sampai sekarang. Mereka beramal tanpa dalil dan tanpa fiqh. Mereka membaca Quran tanpa ada pemahaman lagi. Maka tidak mau terikat lagi dengan syekh, dengan para ulama sekarang. Sekarang ada para ulama besar Islam. Mereka enggak mau dengannya. Menuduh para ulama itu enggak tahu masalah. Hanya maunya di kantor. Hanya maunya itu. Begitulah tuduhan-tuduhan mereka. Maka mereka berijtihad dengan ijtihad mereka sendiri, dengan pendapat mereka, tanpa belajar agama Allah, bercapek-capek memahami agama Allah. Inilah cara khawarij. Maka inilah tawakkuk. Inilah zan. Yakni sesuatu yang mereka, beliau khawatirkan daripada orang-orang ini. Ternyata benar. Maka sesungguhnya bid'ah berakibat fatal, berakhir dengan keburukan, dan sunnah berakhir dengan kebaikan. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, beliau berpaling dari mereka. Akhirnya dikatakan perawi hadis ini, Amr bin Salamah, sahabat Nabi juga, ternyata kulihat mereka-mereka itu adalah memerangi kami, membunuh kami pada hari Nahrawan. Yani sebagaimana tawakkuk, apa yang diperkirakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia melihat mereka bersama Khawarij, mereka membunuh kaum muslimin pada hari Nahrawan. Nahrawan itu adalah sebuah mauki'ah, sebuah peperangan yang terjadi antara Ali radhiyallahu anhu, yakni dengan Khawarij, pemberontak yang mengkafirkan Ali dan para sahabat. Nahrawan, maka Allah menolong Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, memenangkan para sahabat, dan terbunuh dari mereka banyak sekali, dan itu terjadi di Irak. Irak sekarang ini. Merekalah yang mengambil pertama kali buat bidah. Maka banyak fitnah-fitnah muncul dari Irak sampai sekarang. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, jarrathum ilal khawarij, membuat mereka bergabung dengan khawarij berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga mereka menjadi bagian dari mereka. Wal'iyadu billah, dan mereka, waqatalu ma'ahum, mereka berperang bersama khawarij yang menyimpang. Maka ini termasuk ada hati-hati daripada kebidahan, karena menuju kepada keburukan, biarpun niatnya baik pertama-tama kali. Karena perkara agama ini bukan hanya pada niat saja, akan tetapi perkara adalah dalil, ada dalil atau tidak, ada perintah dari Allah atau tidak, ada contoh dari Rasul atau tidak, sallallahu alaihi wasallam, sungguh agama Allah telah sempurna, alhamdulillah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka apa yang belum diperintahkan Rasulullah, bukanlah agama. Apa yang belum dilakukan Rasulullah, biarpun bagaimana manusia mengatakannya, itu bukan dari agama, tapi adalah bid'ah. Maka beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wallahul musta'an, hanya kepada Allah tempat meminta tolong, wa ilaihi takulan, wa alaihi takulan, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan demikian tamatlah buku yang apa yang di hadapan kita ini. Walhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini, yakni alhamdulillahirabbil alamin pada yakni pada tahun, pada tanggal 30 November 2010 ataupun pada yakni 23 bulan apa Dzulhijjah tahun 1431 Hijriah. Semoga Allah SWT telah memberikan manfaat bagi kita. Allah jadikan kita alimina amilin, mukhlisin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.